Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilillah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-Bukhari rahmatullah alaihi, haddathana Ahmad Ibnu Yunus nusiba ila jaddihi. Di sini beliau dinisbahkan kepada kakeknya. Yunus itu nama kakeknya. Nama ayahnya adalah Abdullah, sehingga dia Ahmad Ibnu Abdullah Ibni Yunus At-Tamimi Al-Kufi Thiqatun Hafidhun. Qala haddathana Abu Bakr ibn Ayyash, telah menghabarkan kepada kami Abu Bakr bin Ayyash. Barakallahu fikum. Abu Bakr Ibnu Ayyash Ibni Salim Al-Asadi Al-Kufi. Masyhurun bikunyatihi. Beliau lebih dikenal dengan nama kunyahnya. Wal asah annaha ismuhu. Dan pendapat yang sahih, Abu Bakar ini adalah nama beliau. Ya. Barakallahu fikum. Itu pendapat yang sahih. Sehingga posisinya sebagai kunyah juga sebagai nama. Barakallahu fikum. Siqatun abidun. Illa annahu lamma kabura sa'a hifdhuhu wa kitabuhu sahih. Beliau rawi yang thiqah dan ahli ibadah. Barakallahu fikum. Illa akan tetapi annahu lamma kabura, tatkala beliau usianya sudah senja, sudah tua, sa'a hifdhuhu, hafalannya menjadi rusak, kacau. Iya. Barakallahu fikum. Sudah pikun. Baik. Dan kitab beliau sahih. Barakallahu fikum. Jadi beliau ini termasuk dalam kategori rawi yang mukhtalit, yang hafalannya itu barakallahu fikum nyampur. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap rawi yang mukhtalit? Ammar Zaki. Diterima saat hafalannya belum rusak. Terus ditolak kalau hafalannya sudah rusak. Taunya bagaimana itu? Hah? Sejarah. Buku sejarah apa itu yang dipakai? PSPB. Buku sejarah yang mana yang dipakai? Abdul Aziz Ainahu. Bagaimana rawi yang mukhtalit itu disikapi dalam menerima dan menolak riwayatnya? sebelum ikhtilat diterima, setelah ikhtilat ditolak. Caranya bagaimana? Hah? Melihat keterangan para ulama. Taunya gimana? Keterangan itu seperti apa? Mana Yusuf Khudari? Apa? Allahu a'lam. Dari tadi gitu ge. Rifki. Gimana ki? Baik, dilihat dari murid-muridnya. Iya. Itu yang diteliti. Siapakah murid yang meriwayatkan sebelum dia pikun, dan siapa pula murid yang meriwayatkan setelah dia pikun. Barakallahu fikum. Sebelumnya barakallahu fikum dirinci lagi. Tayyib, dilihat apakah dia setelah pikun masih meriwayatkan hadis atau tidak. Karena sebagian rawi setelah dia pikun sama keluarganya dilarang melakukan tahdits. Ya. Sehingga ikhtilatnya itu tidak bermudharat pada riwayat-riwayatnya. Barakallahu fikum. Contohnya seperti siapa? Adi. Hah? Siapa? Abdul Wahab bin Abdul Majid. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Tetapi kalau keluarganya barakallahu fikum atau murid-muridnya tidak bisa menjaga dia dalam menyampaikan riwayat setelah pikun masih saja memberikan majlis tahdits, maka harus didata. Iya, siapa yang meriwayatkan sebelum dia pikun dan setelah dia pikun. Yang setelah pikun itu riwayat kalau diterima dari murid yang tersebut ditolak. Iya. Kalau riwayat tadi dari murid-murid yang mengambil sebelum pikun maka diterima. Barakallahu fikum. Anil Hasan ibni Amr. Dari Hasan bin Amr. Al-Fuqaymi. Hasan ibnu Amr Al-Fuqaymi. Fa qaf ya mim ya Al-Fuqaymi Al-Kufi. Iya, dari Kufah juga. Ini kayaknya sanad musalsabil bil kufiyin. Ya, musalsal bil kufiyin. Orang Kufah semua. Thiqatun sabtun. Thiqatun sabtun. An Muhammad ibni Abdurrahman ibni Yazid Abu Ja'far Al-Kufi. Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid Abu Ja'far Al-Kufi, juga daerah Kufah. Abdullah, endak Abdullah tulang bawang. Ya, benar itu ya. Bukan mitru ya. Abdullah tulang bawang. Kufah itu di mana letaknya? Palestina, Mesir, Syria, Suriah. Di mana letaknya Kufah Abdullah? Atau Makassar? Mana? Kufah itu masuk wilayah mana? Duh, jangan tanya temennya. Nanti bisa kena hukuman lagi. Kali ini dua-duanya tak hukum. Masuk wilayah mana? Mana? Mekah. Masya Allah. Untung gak ada Pak Selamet di sini ya. Kalau ada Pak Selamet langsung diprotes antum. Ana selama di Saudi belum pernah ada wilayah Kufah di sana. Baik. Rahmat. Kufah itu masuk wilayah mana? Wallahu a'lam. Kufah itu masuk wilayah mana, Muhammad? Mesir. Mana? Masuk wilayah mana? Mana? Yang keras suaranya. Iran, masya Allah. Mepet. Ya, hampir nyerempet-nyerempet. Wilayah mana itu Kufah, ya Aba Sulaiman? Hah? Irak. Iya, Kufah itu masuk wilayah Irak. Barakallahu fikum. Tayyib. Muhammad ibn Abdurrahman bin Yazid Al-Kufi, ya Abu Ja'far Al-Kufi, thiqatun. An abihi, dari ayahnya, Abdurrahman bin Yazid bin Qais An-Nakhai Al-Kufi. Ya, barakallahu fikum. Abu Bakar, kunyahnya adalah Abu Bakar Thiqatun. Dia rawi yang thiqah. InsyaAllah. Ya. Musalsal bil kufiyin thiqat. Rantai hadis ini semuanya berasal dari orang Kufah dan semuanya thiqah. Barakallahu fiik. An Abdullah, dari Abdullah. Abdullah, nama sahabah kalau dimutlakkan, al-muradu bihi man, kaedahnya siapa? Huda Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud, barakallahu fik. Sahabiyun jadil. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau mengatakan, laisal mu'minu bitta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka, doyan, banyak ya mencela, barakallahu fikum, menghina, walal la'an, bukan juga orang yang suka melaknat, doyan melaknat, banyak melaknat, barakallahu fikum. Iya. Tayyib, dikit-dikit mal'un, dikit-dikit mal'un, barakallahu fikum. Tidak. Iya. Walal fahish, seorang mukmin juga bukanlah orang yang fahish. Makna fahish kemarin apa? Jamal Abu Furaihan. Apa makna al-fahish? Apa? Melampaui batas dalam ucapan dan perbuatan. Orang yang kelewat batas dalam berucap dan berbuat, barakallahu fikum. Itu namanya fahish, barakallahu fikum. Tayyib. Walal badhi, bukan juga orang yang badhi, barakallahu fikum. Iya. Al-badha, al-badha'u, al-badhi itu min al-badha, al-fuhshu fil qawli. Tayyib. Iya. Al-fuhshu fil qawli. Jadi badhi itu adalah berlebih-lebihan, kelewat batas dalam ucapan. Iya. Jadi badhi itu masih bagian dari al-fahish. Tapi dia lebih khusus. Iya. Tindakan fahish yang berkaitan dengan ucapan. Namanya badhi. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari, makna al-badhi adalah at-takallum bi kalamin la yanfa'. At-takallum bi kalamin la yanfa'. Berbicara dengan ucapan yang tidak bermanfaat. Barakallahu fikum. Wa qala al-Qari, berkata al-Qari, al-badhi alladhi la haya'a lahu, alladhi la haya'a lahu. Barakallahu fikum. Ya. Badhi itu adalah orang yang tidak memiliki rasa malu. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari hadis ini adalah yang pertama, wujubul imtina, wujubul imtina anil wuqu'i fi a'radin nas. Wujubul imtina anil wuqu'i fi a'radin nas. Wajib menahan diri dari, ya, barakallahu fikum, menodai kehormatan umat manusia. Baik, wajib hukumnya bagi kita untuk tidak merusak kehormatan orang. Barakallahu fikum. Yang kedua, wujubul imtina anid du'a alal mu'min. Wujubul imtina anid du'a alal mu'min bil la'nah. Wajibnya menahan diri dari mendoakan orang-orang mukmin dengan laknat. Dan sudah kita bahas rincian tentang hukum doa melaknat. Yang ketiga, wujubul imtina an qabihil qawli wal amal. Wujubul imtina an qabihil qawli wal amal. Wajibnya menahan diri dari, ya, ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang jelek. Barakallahu fikum. Baik. Yang terakhir, yang keempat, wujubul imtina an badza'atil lisan. Wujubul imtina an badza'atil lisan. Wajibnya menahan diri dari, ya, lisan yang kotor. Barakallahu fikum. Lisan yang terlewat batas. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik. Wallahu taala a'lam bisawab. Naktafi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.